kita banyak harta. Bolehkah kita kaya, Bu? Yes, boleh saja. Ini menurut Paul Z. Tillser, God wants you to be rich. Allah menghendaki kita kaya. Wallahi, Allah menghendaki kita sukses di kehidupan di muka bumi ini. Bahkan kita ingat bahwasanya Nabi Sulaiman saja berdoa pada Allah minta kekayaan. Sah-sah saja kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Karena memang Allah telah menciptakan kita untuk jadi sukses di muka bumi ini. Ini jadi Allah kepada anak cucu Adam. Salah satu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu aulaiukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tasya'un walakum fiha ma tad'un. Kamilah, kata Allah, penolong-penolongmu dalam kehidupanmu baik di dunia maupun di akhirat. Dan di dalamnya, artinya di dalam dunia maupun di dalam akhirat, kamu akan memperoleh apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang kamu minta. Tasyahi itu artinya cukup terbersit saja di dalam hati kita. Ada terbetik saja di dalam hati kita, kita ingin sesuatu. Itu Allah kabulkan. Jadi, mata satu, walaupun fiha mata daun, atau yang kita minta dengan doa. Jadi, pada hakikatnya, apa saja yang diminta oleh manusia, pasti Allah akan berikan. Setan saja minta, dikabulkan kepada Allah, Pak. Setan kan minta pada Allah, Ibu. Minta apa? Minta umur panjang. Tujuannya satu, untuk menyesatkan anak manusia. La ukinam ajma'in fabi zatik, kata setan. Aku hendak menyesatkan anak manusia. Jadi setan saja minta sesuatu yang buruk, yaitu hendak menyesatkan anak manusia, Allah kabulkan. Apalagi kita yang minta, pasti Allah kabulkan. Cuma satu hal yang harus kita garis bawahi, harus kita pahami, dikabulkan oleh Allah bukan berarti Allah ridho. Jangan diidentikan seperti itu. Jadi kalau Allah kabulkan berarti Allah ridho, tidak. Allah kabulkan, tetapi belum tentu Allah ridho atas apa yang kita minta. Nah, sebagai umat Islam tentu saja kita minta sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan meminta sesuatu, Allah kabulkan, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ayat ini menceritakan kepada kita, memberi satu garansi kepada kita, kita ditakdirkan oleh Allah untuk sukses di muka bumi ini. Apapun yang kita minta, pasti dan pasti Allah akan kabulkan. Lantas bagaimana orang yang tidak mengalami sukses di kehidupan ini, merasa gagal di dalam kehidupan ini? Suatu takdir kah? Suatu kehendak Allah kah? Bukan. Kegagalan seseorang sebetulnya lebih karena dirinya sendiri. Barangkali kita lihat, ini yang diucapkan oleh Elizabeth Town kurang lebih tahun 1904. Dia mengatakan manusia adalah magnet. Ini law of attraction. Barangkali teori ini amat sangat populer, law of attraction. Elizabeth Town mengatakan manusia adalah magnet. Setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Melihat ini, saya sedikit tambahkan atas dalil Elizabeth Town. Saya cenderung mengatakan sebetulnya kolbu manusialah yang merupakan magnet. Jadi sesuatu yang terbersit di dalam kolbu itulah sebetulnya yang merupakan magnet yang menarik apa saja yang akan datang ke dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau boleh digambarkan seperti ini. Jadi sebetulnya ini mengambil daripada hadis qudsi. Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsi, ana inda zoni abdibi, in zona khairun ka khairu, in zona syarrun ka syarru. Aku berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau dia berpikir aku baik kepadanya, maka aku akan baik kepadanya. Kalau dia pikir aku akan memberikan kesuksesan kepadanya, ya, aku akan memberikan kesuksesan kepadanya. Tetapi kalau dia pikir aku buruk kepadanya, maka aku akan buruk kepadanya. Kalau dia pikir hidupnya sial, maka ya, hidupnya akan sial. Jadi barangkali gambarannya seperti ini, kalau boleh saya gambarkan. Jadi sebetulnya ini merupakan kalbu manusia merupakan magnet atas peristiwa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau energi yang kita pancarkan adalah energi positif, anda ina zoni abdibi in zona khairan fahiru, kalau kau berpikir baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi ini akan direspon oleh alam dan nanti akan kembali dalam bentuk jauh lebih besar lagi. Ini teori daripada law of attraction. Jadi sebetulnya ini dalilnya di dalam hadis qudsi, kalau kita kirimkan energi positif, maka Allah akan mengirimkan kita juga energi positif. Begitu juga sebaliknya. In janahi syarran fasyarru. Kalau kau berpikir buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Jadi kalau kita berpikir buruk kepada diri kita sendiri, kita anggap saya ini sial, tidak mungkinlah saya sukses. Dan kalau itu yang kita pikirkan, yang keluar dari kalbu kita, maka itu akan direspons oleh alam dan kembali kepada kita dalam bentuk jauh lebih besar lagi. Dan itu yang dikatakan di dalam hadis qudsi, in janahi syarran fasyarru. Kalau kau berpikir buruk, maka keburukan itu akan kembali kepadamu. Jadi pada hakikatnya tidak ada satupun di dunia ini manusia yang Allah jadikan untuk tidak sukses. Seharusnya kesuksesan itu adalah satu hal yang dijanjikan oleh Allah kepada anak cucu Adam. Jadi kalau kita gagal menjalani kehidupan itu karena kesalahan kita sendiri. Mengapa sih kita harus kerja? Allah kan sanggup memberikan kita rezeki tanpa harus bekerja. Ini kata Allah. Mengapa kita harus bekerja? Allah mengatakan, ya nah ada maharik ya adakah yusabbibulaka rizquka. Wahai anak Adam, bekerjalah. Harik itu sebetulnya gerakan tanganmu. Cukup gerakan tanganmu buat Allah, maka rizki itu akan aku kirimkan kepadamu. Di sini saya terjemahkan sebagai bekerja, tapi harik dalam bahasa Arabnya gerakan tanganmu. Itu artinya usahalah. Walaupun usaha itu nampaknya sepele, tetapi kalau Allah ridho kepada apa yang kita lakukan, maka Allah akan kirim rezeki melalui asbab yang kita kerjakan. Allah akan berikan kesuksesan dari asbab yang kita lakukan. Karena itu orang bekerja, kalau boleh saya meminjam satu istilah, bukanlah orang bekerja itu mencari rezeki, tetapi lebih tepatnya bekerja itu sebetulnya kita menjemput rezeki kita. Karena rezeki sudah Allah siapkan di seluruh muka bumi ini. Yang kita perlukan hanya menjemputnya. Contoh misalnya, kalau seekor induk burung dengan 5 anak yang baru menetas, dia hanya diam di sarang sambil berdoa kepada Allah, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, wahai yang maha membuka, wahai yang memberi rezeki, tetapi dia tidak kemana-mana, maka insya Allah pasti akan mati. Kalau tidak besok 2 hari, 3 hari, pasti akan mati. Dan kalau mati karena kelaparan, dengan cara seperti itu, tidak, jangan pernah menuntut Allah. Tidak bisa kita menuntut Allah. Tetapi kalau induk burung tadi terbang sebentar saja, dia tinggalkan sarangnya, tidak lama dia pasti kembali dengan mulut penuh dengan bulir-bulir padi. Tidak lama dia pasti akan kembali dengan mulut penuh dengan bulir-bulir gandum. Karena rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Yang perlu kita lakukan hanya menjemput rezeki kita. Jadi tergantung usaha kita apa. Jangan kita berpikir, kalau saya usaha ini saya gak akan sukses. Kadang-kadang itulah yang membuat kita akhirnya terperangkap di dalam satu kegagalan. Karena kita sendiri sudah menciptakan satu hijab terhadap diri kita, sehingga pertolongan dari Allah tidak datang. Jadi ini kata Allah, mengapa sih kita harus bekerja? Salah satu mengapa kita harus bekerja, ini satu dalil yang dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam buku Tanbihul Gawilin. Setelah mengintisarikan apa yang ada di dalam Al-Quran, beliau mengatakan, andaikan Allah memberi rizki pada manusia tanpa usaha, tanpa bekerja, niscaya manusia akan lebih rusak lagi dan lebih banyak kesempatan untuk berbuat kejahatan. Allah sesungguhnya sanggup memberikan kita rizki tanpa kita harus bekerja. Tetapi dalil kita lihat di dalam Al-Quran, ada satu kaum yang Allah berikan kelonggaran rizki. Bahkan di dalam riwayat, begitu suburnya pertanian mereka, sehingga dikatakan kalau mereka lewat kebun-kebun mereka dengan keranjang terbuka di belakang punggung mereka dari ujung ke ujung, kalau mereka sampai ke ujung pasti buah-buahan itu sudah memenuhi keranjang mereka, karena saking lebatnya buah-buahan itu yang tumbuh subur. Tetapi akibatnya apa yang terjadi kepada kaum tadi? Karena mereka tidak harus bersusah payah mencari rezeki, waktu luang itu mereka gunakan justru untuk berfoya-foya, untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan itu dikatakan oleh Abu Lais As-Samarqandi, andaikan Allah memberikan rezeki tanpa usaha, pasti manusia akan lebih rusak dan lebih banyak kesempatan untuk berbuat kejahatan. Karena itu bekerja merupakan satu hikmah dari Allah agar kita tidak punya banyak waktu untuk memikirkan kejahatan. Karena itu kalau kemarin sudah 4 yang harus kita lakukan di dalam menyebut rezeki, nah bagaimana di dalam bekerja? Di dalam bekerja ada 5. Yang pertama adalah kerja keras. Jadi walaupun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kita tetap harus bekerja. Sebagai contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kaya, raja yang paling kaya, manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Tetapi Allah tetap menyuruh kepada Nabi Sulaiman untuk bekerja. Karena itu Nabi Sulaiman akhirnya bekerja, dia membuat tas yang dibuat dari sejenis kulit pohon, dan dari tas itu dia suruh pembantunya jual, dan dari situ dia memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bekerjalah, kata Allah. Jadi kerja keras. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan kerja keras saja, tetapi juga kerja harus cerdas dengan mempergunakan otak. Kita tahu orang yang bekerja dengan otak dan orang yang bekerja dengan otak, hasilnya pasti akan lebih baik orang yang mempergunakan otaknya. Kita lihat dulu salah satu ilustrasi bagaimana sekelompok hewan, anjing, bekerja keras dan kerja cerdas. Contoh dari kerja keras dan kerja cerdas, ini ayat tauliyah. Jadi makanannya ini hanya burung camar, tetapi burung ini sulit ditangkap karena burung terbang, sehingga kalau mereka hanya bekerja sendiri tidak akan berhasil. Dan ini buat satu strategi, katakanlah pimpinannya ada di sebelah utara, katakanlah, sementara 6 tadi kelompoknya ada di sebelah selatan, kelompok burung ada di tengah-tengah, ini pimpinannya, katakanlah dia di selatan, di utara maaf sendirian, ini yang lainnya, kelompok lainnya ada di selatan. Ini contoh kerja keras, kerja cerdas. Nah ini mau nggak tidak kerja, ini tidak kerja nih ceritanya, ini nggak mau kerja. Ah buat apa sih? Capek, belum tentu hasil berhasil. Ini ilustrasi dari kerja keras, kerja cerdas. Hasilnya cukup baik ketika mereka kerja keras dan kerja cerdas. Nah ini anjing yang nggak mau kerja tadi nih, ya, yang tidak kerja, apa yang diperolehnya? Ini anjing-anjing yang bekerja. Nah ini yang tidak bekerja. Dia berusaha meminta, tapi ternyata tidak semudah itu, ditolak. Ya, alhamdulillah ada yang berbaik hati, mau juga berbagi, tapi ya itu tadi. Ya, jadi mengharapkan belas kasihan orang saja. Inilah contoh bagaimana kerja keras, kerja cerdas. Sebetulnya di dalam bekerja yang dilihat oleh Allah adalah proses, bukan hasil. Hasil akhir dari pekerjaan kita itu urusan Allah sepenuhnya. Yang dilihat oleh Allah, nawaitu kita, yang dihitung sebagai ibadah oleh Allah adalah proses ketika kita bekerja. Hasil akhir itu urusan Allah. Mau berhasil atau tidak, banyak atau sedikitnya, itu urusan Allah. Nanti akan kita lihat lagi dalil berikutnya, banyak sedikitnya di situ akan. Tapi satu gambaran sebagai penutup karena waktu kita terbatas. Ada yang kenal di siapa? Orang Harden D. Sanders, ada yang kenal? Kentucky. Ini Kentucky. Kita lihat perjalanan hidupnya, tahun 20-an dia membuat usaha chicken staple set. Jadi dia buat resep rahasia dari nenek moyangnya, itu dia kirim ke beberapa restoran-restoran, dan dia mendapatkan royalti dari situ 20% setiap potong ayamnya. Dan usaha ini cukup berhasil. Dan akhirnya, tapi 19 tahun kemudian bangkrut, mengalami kebangkrutan karena terjadi resesi di Amerika waktu itu. Dan kemudian tahun 40 memulai usaha motel. Jadi dengan bangunan, dengan adanya bangunan apa jalan-jalan raya kota dari satu kota ke kota yang lain, maka didirikanlah oleh Roland Harmon Sanders itu motel. Jadi biasanya hotel itu kita nginap dulu, zaman dulu kebiasaannya harus satu hari, padahal mereka perlu kadang-kadang hanya sekitar 2-3 jam untuk sekedar beristirahat sebelum meneruskan perjalanan. Nah ini dilakukan oleh Harlan Sanders, jadi bisa sewa hanya beberapa jam disebut motel atau motor-motel dan sukses. Tapi kemudian mengalami kebangkrutan pada Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya pada usia sampai dengan 66 tahun, pada tahun 56 hidup dari BLT, dari tunjangan sosial. apa jadinya kalau pada usia 66 tahun ini dia pasrah pada keadaan, dia tidak mau lagi bekerja, dia tidak mau lagi menjemput rezekinya, maka kita barangkali dunia tidak akan pernah menang Kentucky Fried Chicken. Tahun 56 juga dia berusaha bangkit, dia bikin lagi karena dia pikir hokinya dasarnya adalah ayam, maka dikembangkan lagi usaha ayam yang dirintis oleh nenek moyangnya. 4 tahun kemudian berhasil memiliki 400 restoran di US dan Kanada. 4 tahun kemudian memiliki 650 restoran dengan omset 37 juta US dollar. Dan ini data tahun 2005, sudah memiliki kurang lebih 15 ribu restoran walaraba di seluruh dunia dengan omset kurang lebih 15 miliar US dollar per tahun. Inilah Allah mengatakan fa'inna ma'alisi yusron, inna ma'alisi yusron. Sesungguhnya pada setiap kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, di dalam pekerjaan ini, Allah memberikan satu kelonggaran, kemudahan kepada kita. Jadi kalau kita menemukan satu kesulitan, jangan anggap itu sebagai akhir daripada segala-galanya, tapi justru itu awal dari kesuksesan kita. Karena keterbatasan waktu, maka tiga lagi nanti akan kita bahas pada bulan berikutnya. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan karena waktu sudah habis, silakan ditanyakan dalam kesempatan setelah ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa wa'alaikumussalam. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.